Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berindu-berindu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk melanjutkan belajar kita, belajar untuk lebih kenal, lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah masuk bab baru lagi, yaitu bab ayatatil maridi wa tasyi'il mayyiti wa salati alaihi wa khuduri dafnihi wal muqti inda qabrihi ba'da tafnihi. Ini bab tentang berkunjung kepada orang yang sakit, mengiring jenazah orang yang telah meninggal dunia, serta menyolatinya, menghadiri pemakamannya, kemudian mendoakannya. Al-muqtu diam sesaat, inda qabrihi, di atas kuburnya, ba'da tafnihi, setelah kita mengubur mayat tersebut. Satu bab tapi isinya banyak. Yang pertama adalah ayyadatul marid, kunjung kepada orang yang sakit. Kemudian mengiringi jenazah mereka yang mati. Anil Barra ibn Azib, diriwayatkan dari Sayyidina Barra ibn Azib, semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau-beliau berdua. Qala, beliau berkata, amarona Rasulullah, Rasulullah memerintahkan kepada kami bi'iyadatil maridi, untuk kita mau tengok atau menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazati, mengiring jenazah. Wattashmitil atishi, dan mendoakan orang yang bersin. Sudah selesai pembahasan tentang tashmitul atis, yaitu kita mengucapkan atau mendoakan kepada orang yang lagi bersin. Kalau orang yang lagi bersin mengucapkan alhamdulillah, maka sunnah bagi kita untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ini sudah selesai pembahasannya. Tapi hadis ini diulang, bukan ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menginginkan, memaksudkan adalah yang sebelumnya tadi, berkunjung kepada orang yang sakit, mengikuti jenazah. Wa ibraril muqsimi, ibraril muqsimi itu menolong orang yang bersumpah agar tidak melanggar. Misalnya begini, ada orang yang saking senangnya dengan tamu, kemudian berkata, demi Allah, kamu harus makan di rumah saya. Nah ini, kalau seandainya setelah bersumpah, demi Allah kamu makan, demi Allah, dia bersumpah, kamu harus makan dengan saya. Tak taunya orang itu enggak mau, maka dia harus membayar kafarah. kafarah daripada sumpah. Maka di saat kita menemukan orang yang bersumpah untuk kebaikan, ditolonglah baik-baik. Biarpun hanya sesuap nasi, biarpun kita kenyang. Yang penting dia tidak kena denda daripada hukuman sumpah tadi. Wa nasril mazlumi, dan memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Peduli kepada orang terzalimi, memberikan pertolongan kepada orang terzalimi. Wa ijabati da'i, dan memenuhi undangan itu. Undangan itu sifatnya banyak, sifat undangan itu bermacam-macam. Undangan makan biasa, undangan banyak. Akan tapi ada riwayat lain, nanti ada undangan yang wajib kita penuhi adalah walimat pernikahan. Kegembiraan karena pernikahan, walimah itu yang wajib didatangi. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Baik. Hadis ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah dalam bahasa Sayyidina Barra adalah amarona, Rasulullah memerintahkan kepada kami. Maka perintah itu pada dasarnya adalah wajib. Maka Imam Daud Al-Zahiri, madhab Al-Zahiri menganggap ini semua wajib. Tetapi menurut jumhur ulama berbeda-beda. Berkunjung orang sakit adalah sunnah kifayah, bukan kewajiban. Sunnah kifayah. Mengiring jenazah hubungannya dengan menyolati dan seterusnya adalah fardu kifayah. Mendoakan orang yang bersin yarhamukallah sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, sunnah kifayah. Juga menolong orang yang lagi bersumpah, ini ulama berbeda, sebagian mengatakan itu, sebagian mengatakan wajib karena nolong orang apalagi demi kebaikan. Sebagian mengatakan juga sunnah. Adapun menolong orang yang berbuat zalim, orang yang terzalimi jika kita mampu, sama. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menolong, kita sudah gugur. Kalau tidak ada yang menolong, dosa semuanya. Mungkin kita mampu menolong orang berbuat zalim. Dan juga memenuhi undangan walimah. Walimah di sini hukumnya wajib hanya walimah pernikahan saja, akan tapi di situ ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Seorang muslim yang mengundang. Kemudian di tempat tersebut tidak ada kemungkaran. Kemudian di saat kita memenuhi undangan, kita tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Kemudian yang keempat adalah makanannya adalah makanan yang halal. Syubhat tidak. Kalau orangnya punya makanan syubhat, tidak wajib kita datang. Halal murni. Yang kelima, orang tersebut bukan orang yang harus dijauhi. Contohnya penyeru bid'ah. Terang-terangan dalam kefasikan, kemungkaran. Jangan datangi itu orang. Kemudian yang keenam, undangannya tidak dibeda-bedakan antara si kaya dan si melarat. Kemudian lanjutannya adalah yang keberapa tadi? 7. Di hari yang pertama. Hari yang pertama. Kemudian yang ke selanjutnya, yang ke-8 adalah ada undangan khusus. Undangan khusus. Kalau tidak undangan, insyaallah hadir ya semuanya. Tidak wajib. Hadir. Alimahan saya, enggak usah. Aduh, undangannya umum. Undangannya khusus. Nah, ini beberapa hal yang menjadikan kita, apa syarat-syarat yang harus kita fahami, yang menjadi kita wajib untuk menghadiri acara walimah tersebut. Baik. Untuk menyenangkan orang yang mengundang. Kita lanjutkan dulu hadisnya, nanti akan dirinci di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim, kewajiban atau hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh orang muslim yang lainnya. Hakmu yang harus aku penuhi, hakku yang harus engkau penuhi ada 5. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lain di sini disebutkan ada 5. hak ini, cuman tadi sudah dirinci hukumnya, tidak semuanya wajib, tapi hak sesuatu yang harus aku penuhi untukmu ada lima. Raddus salami, menjawab salam, dan ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang hukum bersalam. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul mariti, mengunjungi orang yang sakit. Kemudian wattiba'ul janazi, mengiring jenazah. Wa ijabatid da'wati, memenuhi panggilan atau undangan. Wa tasmitul atishi, dan mendoakan orang yang bersin yang membaca alhamdulillah. Baik, ini adalah beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Di balik ini ada makna yang agung. Di balik perintah Nabi ini sesuatu yang luar biasa, yaitu mempererat hubungan antara kita dengan sesama, agar semakin hari tertanam satu makna yang amat agung yang disenangi oleh Allah, yaitu makna mahabbah di antara kita. Agar kita tidak ada benci di antara kita, agar kita tidak ada dengki di antara kita, lalu yang ada hanya cinta. Dan sungguh kalau hidup kita dengan cinta, itulah yang akan diseru oleh Allah nanti di akhirat. Al-aina al-mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan penuh kecintaan. Al-yawma udhilluhum yawma ladhilla ila dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan dari Allah. Perlindungan ini tidak tahu macam-macam mana. Perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada payung kecuali dari payung Allah. Tidak ada atap kecuali dari Allah. Penutup daripada panas terik matahari yang dikatakan matahari secengkal di atas kepala kita. Nah, ini tadi yang disebutkan ini untuk menumbuhkan makna kecintaan. Belum lagi itu diiming-iming dengan pahala yang luar biasa besar. Mari kita peduli kepada hal-hal yang semacam ini, sunnah-sunnah seperti ini. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul," Allah yang Maha Mulia, Maha Agung berfirman, "Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ya bani Adam," wahai anak Adam, nanti di situ yang ada hanya penyesalan dan kegembiraan. Yang sesuai dengan seruan Allah dan yang tidak sesuai, maka di situ yang ada hanya dua, penyesalan dan kegembiraan. Tidak ada lagi waktu untuk beramal lagi saat itu. Ya bani Adam, Allah menyeru, marittu falam ta'udni, aku sakit dulu, kau tidak pernah kunjung kepadaku. Allah yang menyeru kepada hambanya, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Qala, hamba yang mendengar spontan menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa a'uduka, bagaimana aku akan kunjung kepadamu, wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana kamu sakit lalu aku kunjungi, ya Allah, bukankah engkau Tuhan semesta alam? Engkau yang berikan kesehatan, engkau yang mengangkat sakit dari seorang hamba. Qala, Allah menjelaskan, ama'alimta, apakah kau tidak ingat, tidak tahu dulu itu, anna abdi fulanan, ada hambaku fulan sakit, maridah, dia sakit, falam ta'udhu, kau tidak pernah kunjung kepadanya. Ama alim tak, apakah kau tidak mengerti waktu itu? Ya mungkin karena tidak ngaji, tidak pernah kumpul dengan ulama, tidak mengerti cara bertetangga yang baik, tidak mengerti makna saling mencintai karena Allah, makanya cuek dengan tetangganya. Apakah kamu tidak tahu dulu itu? Annaka, sesungguhnya engkau, la'udtahu, kalau seandainya engkau kunjung kepada orang sakit tersebut, lawajattani indahu, niscaya engkau akan menemukan aku bersama orang tersebut. Apa sih makna kebersamaan Allah dengan orang tersebut? Apakah Allah bertempat di rumah itu? Tidak. Dalam keyakinan yang sudah dibangun oleh para ulama di dalam hati kita, Allah tidak membutuhkan tempat. Dan tidak mungkin Allah sakit. Agar tapi maknanya adalah, jika ada orang sakit, maka disitulah tempat kasih sayang Allah, tempat pengkabulan doa dari Allah, Maka jika ada orang sakit, bergegaslah kita peduli kepada orang sakit. Di sini disyaratkan dengan istilah mengunjungi, sebab mengunjungi adalah yang paling ringan modalnya sebelum kita membiayai pengobatannya. Kunjungi dahulu, maka engkau akan menemukan aku di situ, maksudnya menemukan Allah di situ Adina, menemukan mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon semuanya ini benar-benar waspada. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek dengan petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi. Orang sakit yang ada di kiri kanan kita, Allah bersama mereka. Pengkabulan doa pun bersama mereka. Pengkabulan hajat pun bersama mereka. Bahkan katailah, kalau kita ingin berhasil dalam usaha atau kita punya masalah berat ingin segera diselesaikan, bergegaslah menuju kepada orang-orang seperti itu. Orang sakit, orang lemah, maka Allah bersama mereka. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan, dengan tertindas. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Artinya kemudahan pengabulan doa akan Allah berikan melalui orang-orang seperti itu. Bahkan Nabi juga pernah bersabda dalam riwayat lain, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka dengar itu sabda Nabi, Allah itu akan menolong kalian itu bukan dengan yang kuat-kuat. Tapi akal kita berkata, akal kita memahami bahwasanya yang bisa menolong kita adalah orang kuat. Kuat ekonomi, kuat kekuasaan dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Ana innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Dan ini harus kita yakini, agar hati kita hidup, sehingga kita bisa mengerti, berbelas kasih kepada sesama, khususnya mereka yang sakit. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian, hei hamba-hamba Allah, bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Maka, kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tolonglah itu hamba yang lemah. Anda yang ingin bangun pondok pesantren, ingin membuka sebuah usaha besar, secara akal bagaimana agar pondok ini bisa terwujud, bagaimana usaha bisa terlaksana, urusannya sama orang yang punya uang yang bisa membiayai pembangunan pondok pesantren. Yang mau berbisnis urusannya dengan orang yang punya modal. Akan tapi ketahuilah, bukan begitu langkah yang semestinya diambil. Langkah pertama hendaknya yang diambil oleh orang yang ingin sukses adalah mengambil pertolongan dari Allah sebelum mengambil pertolongan dari bangsa manusia. Bagaimana pertolongan dari Allah? Tolonglah orang-orang lemah, si fakir yang ada di kiri kananmu, orang yang sakit yang ada di kiri kananmu, orang lemah yang ada di kiri kananmu. Maka dengan pertolonganmu yang kau berikan dengan tulus kepada orang lemah tersebut akan mengundang pertolongan Allah. Innallaha sayansurukum. Allah akan menolong kalian. Dan hendaknya seperti itu adab kita semuanya. Kadang kita di saat ingin membangun pondok, kita lupa dengan si fakir. Mungkin kita pandai senang melobi si kaya kesana kemari, lupa bahwasanya pertolongan yang Allah berikan adalah melalui orang-orang fakir. Maka jangan lupa, kalau Anda ingin buka usaha dan sebagainya, datangi si fakir yang ada di kiri kanan Anda. Datangi orang sakit yang ada di kiri kanan Anda. Anda bantu, kalau apalagi dia fakir yang sakit. Kalau dia fakir yang sakit, Anda beri pertolongan, maka ketahuilah, karena Anda telah menolong orang tersebut, maka jika Anda seorang ustadz dan kiai, ketahuilah Allah akan kirim orang-orang kaya yang akan bisa membantu Anda tanpa Anda cari. Karena itu pasti orang pilihan Allah, karena Anda sudah menolong Allah. Anda sudah menolong si fakir. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus masjid. Sering dilupakan oleh pengurus madrasah. Jadi kalau pengen berjaya, biasanya urusannya sama orang-orang kaya. Bukan itu. Urusanlah engkau dengan si fakir. Orang yang mendapatkan musibah, maka jika engkau serius dan tulus kepada si fakir yang ada di kiri kanan rumah kita, kalau kita serius dan tulus kepada orang sakit yang ada di kiri kanan rumah kita, maka ketahuilah Allah akan kirim orang-orang yang bisa membantu Anda, dan orang itu pilihan Allah. Bahkan mungkin Anda tidak perlu mencarinya, Anda tidak mencari, Allah akan kirim. Dan itulah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, sehingga banyak para solehin mereka punya kegiatan rutin yang tidak pernah diketahui oleh orang fakir. Sampai setelah orang itu meninggal dunia baru tahu. Keliling. Kadang-kadang membagi beras, membagi uang dan sebagainya. Hanya yang diketahui oleh si fakir itu adalah di rumahnya ada sesuatu. Ada bantuan, tidak mengerti siapa yang ngasih. Baru setelah seorang alim tersebut meninggal dunia baru ketahuan. Setelah meninggal enggak ada lagi yang melanjutkan. Baru setelah itu terungkap bahwasanya dan bahwasanya yang menolong adalah seorang alim tersebut. Dan dengan pertolongan yang diberikan oleh seorang alim, maka Allah akan berikan pertolongan yang besar. Jadi mohon kepada semua yang ingin buka usaha, yang ingin berbisnis, jangan lupa dengan sekecil. Maka kata si orang-orang kecil, orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, maka kalau Anda menolong mereka, maka Allah akan menolong Anda. Begitu sebaliknya, jauhi dari berbuat zalim. Awas, hati-hati. Kalau Anda membuka usaha, kok dengan kezaliman, sebetulnya Anda itu telah daftar untuk hancur. Hancur. Kalau Anda berbisnis, tentunya dengan cara culas, berbuat zalim, maka Anda daftar hancur karena tidak ditolong oleh Allah. Kalaupun ditolong oleh hamba-hamba Allah, maka ketahuilah, doanya orang yang didzalimi, doa yang dikabul oleh Allah. Bisa jadi dia mendoakan kesengsaraan buat Anda dan rugilah Anda. Maka ini hati-hati, biarpun kelihatannya modal Anda besar dan mendapatkan proyek yang besar, tapi kalau dengan cara berbuat zalim kepada hamba Allah, apalagi yang didzalimi adalah orang-orang lemah, berbuat zalim kepada orang kaya saja menjadi sebab kita terhinakan, apalagi kalau kita zalim kepada orang yang Allah bersama mereka, zalim kepada orang sakit, zalim kepada orang fakir, itu akan menjadi sebab kehinaan, itu daftar hancur. Kemudian dilanjutkan di sini bahasanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, istata'antuka, aku pernah minta makan kepadamu. Allah tidak makan, Allah tidak bisa disifati lapar, Allah yang memberi makan. Akan tetapi Allah berfirman, aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, dan kau tidak memberikan makan kepadaku. Qala, hamba yang mendengar seruan Allah menjawab, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka, bagaimana aku memberikan makan kepadamu, wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam, engkau yang memberikan makan semuanya, bagaimana engkau minta makan kepadaku, ya Allah. Qala, Allah menjawab, ama alimta, apakah kamu tidak tahu anhau sesungguhnya, istata'amaka abdi, ada satu hambaku yang kuuji dengan kekurangan, lalu dia datang kepadamu minta makan kepadamu, fala tut'imhu, dan engkau tidak peduli, tidak memberikan kepadanya. Ama alimta, apakah kau tidak tahu, lo ata'am tahu, kalau seandainya, dan itu hanya berandai-andai, sudah berlalu kisahnya, lo ata'am tahu, kalau seandainya engkau memberikan makan kepada orang tersebut, la wajadta dhalika indi, niscaya engkau akan menemukan orang itu bersamaku. Artinya apa? Aku bersama orang tersebut, karena dia orang fakir, aku bersama dia. Kalau seandainya engkau menolong si fakir, niscaya aku akan berikan pertolongan kepadamu, aku akan balas dengan kebaikan. Ibn Adam, wahai anak Adam, istasqaka, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, istaqaituka, aku minta minum kepadamu, falam tasqini, tapi engkau tidak memberikan minum kepadaku. Qala, hamba tersebut menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa asqika, bagaimana aku akan memberikan air minum kepadamu, wa anta rabbul alamina, dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah berfirman, istasqaka, telah minta minum kepadamu abdi fulan, hambaku fulan yang bernama fulan, falam tasqihi, dan engkau tidak memberi minum kepadanya. Amma alimta, apakah kau tidak tahu, annaka, sesungguhnya engkau la saqaitahu, kalau seandainya engkau memberikan air minum kepada orang tersebut, la wajadta dhalika indi, niscaya kau akan menemukan orang tersebut bersamaku. Artinya, aku dengan orang itu, kalau kau beri dia, aku akan balas engkau dengan segala kebaikan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Dari riwayat ini sebetulnya mengarah kepada satu makna yang tadi sudah kami sebutkan. Allah mengingatkan kita agar kita tuh punya hubungan baik dengan sesama manusia. Dan itu keindahan yang luar biasa. Kita hendaknya peduli. Na'udzubillah, kita sering dikuasai dengan ego. Egois yang dipikirkan hanya akunya saja. Paling semua yang ada hubungannya dengan aku, anakku, saudaraku. Tetangga lapar tidak pernah berpikir, bahkan mungkin malah menghindar. Jika mendengar saudaranya sakit, dia tidak ingin segera kunjung. Kalau mau nengok abangnya pun yang paling akhir. Sudah ada yang ke sana belum? Belum. Kalau belum nanti aja deh. Kenapa kalau ke sana? Lah kalau saya duluan nanti ya, saya suruh belikan obat nanti. Lihat. Begitu takutnya untuk menolong orang. Itu hamba yang lihat tidak bakal lama bisa sukses. Karena tidak punya hati. Hatinya tidak hidup. Maka kalau Anda termasuk golongan orang seperti ini, tunggu kehancuran Anda. Bahkan kadang ibundanya yang sakit. Bukan orang lain. Ibundanya yang sakit. Dia tidak mau segera kunjung kepada ibundanya. Lagi-lagi, yaitu tadi. Kalau dia lebih dulu takut suruh nebus resep ibunya. Atau nanti suruh berikan makan dan seterusnya. Takut diminta. Itu karena imannya yang keropos tidak mengerti. Mestinya bergegas, berebut. Biar aku yang keluar duit. Karena nanti akan diganti oleh Allah. Karena Allah bersama orang sakit. Nolong orang sakit mestinya kita berebut karena kita kenal Allah bersamanya. Jangan malah lempar sana, lempar sini, pengen menghindar daripada membantu. Artinya kita tidak ingin dibantu oleh Allah, apalagi berbuat zalim kepada orang-orang tersebut. Daftar hancur. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa peduli kepada orang-orang lemah yang ada di kiri kanan kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Kemudian ada riwayat lagi. An-Nabi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marida, kunjungilah orang sakit. Kalau sudah Anda kunjung orang sakit, ada apa namanya, ada adab tata kramanya ya. Kalau dia orang yang dengan Anda biasa-biasa saja, bukan orang yang sangat dekat, jangan lama-lama deh. Lama-lama dia sumpek nanti. Karena orang sakit itu kadang punya keadaan-keadaan di luar kontrol. Mungkin buang air sewaktu-waktu, buang angin sewaktu-waktu, muntah sewaktu-waktu. Kadang dia tidak nyaman kalau ada orang yang ada di kiri kanannya, kecuali orang-orang dekat. Maka jika Anda kunjung kepada orang sakit, Anda datang ke tempat tersebut. Sudah duduk sebentar saja secukupnya, menghibur hatinya. Mengingatkan kesabaran, menguatkan hatinya bahwa tidak ada sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau ingin mengampuni dosanya, atau ingin menimbunkan untuk menabungkan pahala besar nanti di akhirat. Dan kita ingatkan bahwasanya ada orang punya penyakit lebih dari itu semuanya, dan kita ajari bagaimana dia bersyukur. Ada orang lebih parah dari itu. Dan seperti itu sunnahnya kita tidak lama-lama. Bahkan sunnahnya pun kalau bisa kita tidak sampai ngerepotkan mereka. Kadang-kadang yang sudah keluarga yang sakit bingung nyiapin ini itu dan sebagainya. Sampai sebagian ulama dengan terang-terangan makruh kalau kita makan dan minum di tempat tersebut. Sebagian mengatakan begitu. Takut menjadi kebiasaan ke rumahnya orang sakit makan. Bahkan ngerti, wah ini biasanya orang sakit banyak makanannya. Akan tapi begitulah adab kita tempatnya orang sakit, kita harus datang ke sana untuk mendapatkan Allah bersamanya, artinya untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan doa dari orang sakit, mendapatkan pengampunan dari Allah, dimuliakan oleh Allah, pertolongan dari Allah. Anda datanglah kepada orang sakit. Minimal Anda datang menghibur dengan lesan Anda. Untung-untung Anda melihat keadaan dia yang memang butuh bantuan, lalu Anda bantu. Udul marido wa at'imul ja'i'ah, hendaknya kau bisa biasa memberi makan orang-orang yang lapar. Peduli dengan orang yang lapar. Wafukul ani, dan hendaknya kau ikut membantu orang yang melepaskan diri daripada belenggu. Belenggu di sini para ulama menjelaskan yang pertama belenggu daripada tawanan. Kalau kita di dalam sebuah peperangan, kemudian ada kaum muslimin masuk di dalam tawanan orang-orang kafir, maka berpikirlah kita untuk bisa melepaskan mereka. Ada sebagian memaknai bahasanya fukulani ini adalah membantu orang yang terbelit utang. Apapun maknanya, tujuannya adalah agar kita punya peduli dengan sesama. Dilatih agar hati kita hidup. Sebab kalau sudah hati itu rusak, enggak pandang siapakah yang dihadapannya, akan disakiti. Alangkah banyaknya kakak adik, bapaknya sama, ibunya sama. Rebutan harta peninggalan tidak ada habis-habisnya. Bermusuhan tidak ada henti-hentinya. Apa yang dicari di balik, apa yang dicari di balik itu semuanya? Mencari neraka dia. Mencari sengsara dia dengan sanak kerabatnya tidak bisa akur. Dan ini pendidikan dari Rasulullah agar kita menata hati kita untuk bisa mengerti, bisa kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain, lalu kita ikut membantu dan seterusnya. Wa an Thauban, diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Thauban. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muslima, seorang muslim, idza 'ada akhahu, kalau dia mengunjungi saudaranya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannati, dia senantiasa di dalam surga. Khurfah itu adalah memanen buah di surga. Maknanya apa? Kalau kita lagi mengunjungi orang sakit, artinya kita seperti orang memanen buah, memanen pahala, memanen kebaikan. Khurfatul jannati itu memanen buah di surga. Allah, memanen buah di surga. Alangkah indahnya. Hatta yarji, sampai pulang. Kila, kemudian ada yang bertanya. Ditanyakan, ya Rasulullah, ma khurfatul jannati? Apa khurfatul jannah? Apa nama makna khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Muslim, artinya apa? Memetik buahnya di dalam surga. Jadi kalau kita kunjung kepada orang sakit, ada rahmat, ada pengampunan, ada pahala, kayak kita memetik buah di surga. Luar biasa besar. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah untuk ini. Kita sering cuek, bahkan kita mungkin mendengar tetangga kita sakit berbulan-bulan, kita tidak pernah ingin kunjung kepadanya. Sadarlah. Kita juga bisa sakit. Siapapun bisa sakit. Dan kita juga bisa mati. Beruntunglah jika ada di antara kita yang menjalani hidup adalah dengan berbuat baik kepada sesama, bukan berbuat zalim. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, ya'udu musliman, mengunjungi orang muslim yang sakit, ghadwatan, di pagi hari, illa salla alaihi, kecuali telah bersolawat kepadanya, sab'una alfi malakin, 70 ribu malaikat. Bersolawatnya malaikat itu apa? Memohonkan ampun untuk orang tersebut. Masya Allah. Kalau kita kunjung di pagi hari, sampai sore malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kalau sudah yang memohon ampun adalah malaikat yang tidak pernah salah dan tidak pernah dosa, langsung dikabul oleh Allah. Bersihlah dosa kita. Teramat banyak dosa kita. Teramat banyak kesalahan kita. Ayo kita menjadi sebab-sebab Allah mengampuni kita. Ini malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Hatta yumsi, sampai masuk waktu sore. Wa idza 'adahu 'ashiyatan, kalau ada orang berkunjung kepada orang sakit di sore hari, illa sallallahu alaihi sab'una alfi malakin, kecuali telah mendoakan dengan doa pengampunan 70 ribu malaikat. Allah, satu malaikat saja sudah cukup, apalagi sampai 70 ribu malaikat. Dan selebihnya bagaimana kita itu setelah selamat dari surga, ada pengangkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Target kita bukan hanya sekedar pengen masuk surga, kita juga ingin punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu kharifun fil jannati, maka dia punya kharif di surga. Kharif adalah buah yang siap untuk dipanen. Artinya apa? Orang-orang seperti itu, dia seperti bercocok tanam dan buahnya sudah berbuah, tinggal memetik. Kalau Anda punya kebun kurma, kalau Anda punya buah-buahan di surga, bagaimana Anda memetiknya? Anda dari neraka begitu menjulurkan tangan, ya enggak mungkin. Berarti Anda akan dikirim oleh Allah ke surga untuk bisa memetik buah yang Anda miliki. Ini keutamaan daripada orang yang mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Belum lagi nanti bagaimana mengiring jenazah orang meninggal dunia. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan. Al-kharifu al-thamaru al-makhrufu ay al-mujtana. Maksudnya adalah buah-buah yang dipetik atau siap dipetik itu adalah makhruf. Baik, hadis selanjutnya adalah ini. Ini adalah urusannya dengan orang sakit. Kalau kunjung kepada orang sakit, dan mungkin ini adalah satu amalan yang sering kita lupa. Kita itu paling senang membantu orang itu biasanya siapa? Orang yang cukup, yang sekiranya nanti bakal membalas. Kalau saya ngasih hadiah kepada dia, pasti dibalas nanti. Ada maksud urusan dunia, gebiar dunia. Nah ini, sehingga kita lupa membantu orang-orang fakir. Dan ini mujarab, wahai ahli iman. Kalau Anda punya hajat, datangilah orang fakir, maka sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan Anda menolong orang lemah, orang sakit tersebut. Maka akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana ulamun yahudiyun. Ada seorang anak kecil Yahudi. Yakhdumun nabiyya, membantu Nabi. Famaritu. Kemudian orang Yahudi, anak Yahudi tersebut sakit. Fatahun Nabi, lalu Nabi datang. Subhanallah. Beda agama. Tapi kasih sayang Nabi. Nabi tidak rela jika ada orang pernah berbuat baik kepada beliau lalu tidak selamat. Karena anak Yahudi tersebut tidak pernah nakal dengan Nabi, tidak pernah mencaci Nabi, tidak pernah ngolok Nabi. Dia membantu Nabi, cuman dia belum masuk Islam saja. Tapi biasa bantu Nabi. Biasa menolong Nabi. Nah, Nabi datanglah kepada orang tersebut. Ini kasih sayang baginda Nabi. Dia belum masuk Islam. Fatahun Nabi, lalu Nabi datang kepadanya. Ini lembutnya hati Rasulullah. Ya'uduhu, untuk mengunjungi orang sakit tersebut. Faqa'ada inda ra'sihi, lalu Nabi duduk di dekat kepalanya. Duduk dekat kepalanya. Kenapa kalau kepada orang sakit kita duduk dekat kepalanya? Kalau ngomong kita tidak perlu mengangkat suara, dan dia pun juga tidak perlu mengangkat suara. Faqala lahu, Nabi bertanya kepadanya. Lalu Nabi berkata kepada anak Yahudi tersebut, aslim, masuklah Islam engkau wahai anak. Aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Rupanya anak tersebut melihat bapaknya. Ini bapaknya yang masih Yahudi juga, ngelirik ke bapaknya. Faqala, lihat bapaknya. Ini kan bimbingan dari Allah. Ati Abul Qasim. Ikutilah Muhammad. Ikutlah Abul Qasim. Qasim Nabi, Abul Qasim. Qasim itu anaknya Nabi. Nabi gelarnya Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Patuhilah Abul Qasim. Fa aslama, kemudian anak Yahudi tersebut masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah dari sini, lembut hati Nabi. Jika ada orang berbuat baik kepada beliau, beliau berusaha bagaimana orang tersebut selamat. Dan semestinya kita pun juga demikian. Siapapun yang masuk wilayah dakwah, para asatid, para juru dakwah. Saya ingat, teringat guru mulia dulu pernah mengingatkan. Sederhana sebetulnya, peringatan sederhana. Kita tuh sering egois. Bangun pondok, sudah berhasil pondok, proyek-proyek, pondok, beres. Atau pengurus masjid, bangun masjid, beres. Akan tapi pertanyaannya sederhana. Apakah kamu selama ini pernah mendoakan orang yang telah membantumu agar selamat? Ini adalah pertanyaan sedikit, pertanyaan sederhana. Tapi sering kita itu lupa. Yang kita lihat adalah bangunan yang besar. Kita tidak pernah merindukan orang yang bersedekah dan berinfak ini selamat. Bukankah dakwah itu untuk mengajak orang kepada kebaikan? Bukankah dakwah itu mengajak orang untuk selamat? Jangan sampai kita membuat masjid atau pondok pesantren, mengajari santri agar selamat, akan tapi ternyata yang membantu kita tidak selamat. Maka jangan ragu wahai para pejuang-pejuang yang bersama kami, dari para asatid dan yang lainnya. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, sekecil apapun perjuangannya, dia telah berjuang. Maka jangan rela di antara kita kalau mereka tersesat. Jangan rela di antara kita kalau mereka terbawa dalam kehak kemungkaran. Kita harus ada kerinduan. Kita akan menanyakan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Kita berusaha untuk mengangkat. Karena dia telah berbuat baik dan dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita lupakan. Tidak, kita jarang mendoakan orang lain. Mungkin selama ini doanya adalah semoga pondokku gede, bisa mengeluarkan alim ulama. Pernahkah kita mendoakan para donatur-donatur itu dengan khusyuk? dengan tetesan air mata di tengah malam karena tanda cinta kita kepada mereka karena Allah. Mereka para donatur-donatur di pondok, di masjid-masjid manapun, dia tidak ingin balasan duit karena mereka punya duit. Mereka hanya ingin didoakan semoga Allah memberikan keikhlasan. Ini yang sering kita lupakan. Kita jarang mendoakan mereka dengan doa ketulusan. Kita jarang mendoakan mereka dengan pengampunan. Kita hanya berpikir tentang bagaimana pondok ini gede, besar. Ini musibah. Lah baginda Nabi ngerti ini anak Yahudi biasa baik dengan Rasulullah. Nabi tidak rela jangan sampai kebaikan ini nanti tidak bersambung. Di sisi lain ini adalah berkah. Para ulama menjelaskan berkah kedekatan dengan orang baik lalu di dalam hatinya tidak ada kebencian. Pada akhirnya pun biarpun sudah mau mati akan ditolong oleh Allah. Ini anak Yahudi ini enggak ada benci dengan Nabi. Agamanya Yahudi. Kalau mati di neraka dia selama-lamanya. Cuman dia biasa dekat dengan kebaikan. Dia Yahudi, dekat dengan kebaikan, dia itu siapa? Baginda Nabi. Tapi dia tidak ada benci, cuman belum masuk Islam. Enggak ada dengki, enggak ada benci, tapi dekat. Kalau jauh enggak dapat nanti. Dekat dia membantu. Membantu, setelah membantu Nabi, lihat kebaikan yang ia lakukan dipandang oleh Allah. Di dalam hatinya tidak ada kebencian, lihat sudah mau mati, bayangkan. Lalu Nabi datang, sebelumnya tidak bersyahadat. Di saat Nabi mau datang, di saat dia sakit menjelang kematiannya, Nabi datang kepada on anak tersebut, Nabi membimbing untuk masuk Islam dan dia masuk Islam. Enggak punya dosa, dia langsung surga. Sampai Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi senang, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Nah, kita hendaknya punya hati seperti ini. Kalau kita ingat, kami ingatkan kepada siapapun, jika Anda pernah melakukan kebaikan, maka ketahuilah Allah tidak akan membiarkan. Allah akan menjaga Anda, asalkan kebaikan yang Anda lakukan tulus tidak dengan kebencian. Makanya gembar-gembar kami ke sana kemari adalah bagaimana program mengikat hati dengan lembaga kemuliaan. Mengikat hati dengan program kebaikan. Supaya tidak ada benci kita dengan kebaikan. Supaya tidak benci kita dengan pesantren. Supaya kita tidak benci dengan para ulama. Kalau sudah kita punya kiprah, perjuangan, pengorbanan, kebaikan yang kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, sekecil apapun niat, Allah akan melihat kita. Makanya kami juga menghimbau kepada siapapun, ada orang mungkin kerjaannya enggak baik, apa ada orang banyak jarang sholat, suka mabuk, judi, kalau ingin berbuat baik boleh atau tidak, asalkan bukan dari duit judi. Dia ingin berbuat baik baru panen, ngirim pisang ke sini, biarpun satu batang pisang, boleh. Karena dari kebaikan yang dia lakukan ini nanti dilihat oleh Allah, akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya seruan kami 1.000 rupiah itu bukan main-main, itu serius kita minta 1.000 rupiah. Kalau sudah hati Anda kena, bukan 1.000 rupiah. Di saat Anda diberi oleh Allah kelebihan rezeki, Anda akan mudah untuk berbuat baik. Kenapa? Hati Anda harus disambung dengan baginda Nabi. Karena ini adalah program kemuliaan, rongsok dan seterusnya. Jadi bagaimana kita ini mengajak orang bagaimana dia bisa berbuat baik dengan ketulusan. Dan ingat semua ketulusan yang dilakukan seorang hamba itulah yang dilihat oleh Allah. Dan Nabi pun juga melihatnya. Dan itulah kunci keselamatan kita. Maka dari itu mari kita semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal dari program kemuliaan. Berjanjilah dengan hati Anda. Dengan diri Anda sendiri. Kalau Allah memberikan kepada Anda kemudahan untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Dimanapun Anda berada. Dan sekaligus kami tawarkan di pondok pesantren ini. Kita punya banyak program. Anda bukan orang Yahudi. Anda seorang Muslim. Yang selama ini mengaku cinta, yang Yahudi saja kalau punya kebaikan dan tidak ada kebencian, lihat mau tidak mau akan diselamatkan oleh Allah. Nabi datang kepadanya, Nabi datang mengunjungi orang Yahudi yang lagi sakit, buahnya adalah dia bersyahadat, untunglah dia. Maka sambungkan diri Anda dengan program kemuliaan yang ada di sini. Jangan ragu, di sini ada banyak program pembangunan pondok pesantren. Kemudian media-media dakwah, pelayanan-pelayanan majelis taklim dan seterusnya. Ini semua program terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan kami yakin Allah akan mengirim pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surga. Yang bisa berjuang dengan kami. Dan ingat, semua kebaikan yang kita lakukan akan dipandang oleh Allah. Dan menjadi sebab keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ada beberapa yang bisa kita simpulkan, peduli dengan orang sakit. Yang paling penting. Kemudian Imam Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan judul tentang orang-orang sakit, orang-orang meninggal. Nanti insyaallah ada lanjutannya, bagaimana kita urusan dengan orang yang mati, mulai dari kita mengkafani, memandikannya, menyolati, mengafaninya, menyolatinya sampai mengubur. Nanti insyaallah ada disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Cuma hari ini kita fokus peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di kiri kanan kita yang sakit. Pokoknya begini kaidahnya, jika Anda mendengar orang sakit, selagi Anda mampu, jadilah Anda orang pertama yang menolong dia. Jika ada orang fakir yang ada di kiri kanan Anda, lalu Anda punya kemampuan, jadilah Anda orang pertama. Dan jangan sampai ada yang menyerah dengan kefakirannya. Dengan kefakirannya. Kalau mau fakir-fakiran, kalau mau lomba fakir-fakiran, Sayyidina Ali lebih fakir daripada Anda. Ayo, siapa yang paling fakir? Mau pamer fakir? Mau pamer-pamer sengsara di dunia? Sayyidina Imam Ali pernah biasa dengan keluarga beliau 3 hari 3 malam tidak makan. Tapi di saat rumahnya diketuk ada orang, padahal berpuasa nazar Imam Ali dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dengan Asma binti Umaysh, dengan Sayyidina Hasan Hussein, yang itu Sayyidina Hasan Hussein sakit, lalu benar-benar kalau sembuh aku akan berpuasa. Pas berpuasa, di hari pertama enggak ada makan lagi kecuali itu. Ada yang mengetuk pintu. Orang fakir, orang miskin, diberikan. Lihat, dalam keadaan dia tidak mampu pun masih berusaha untuk memberi. Setelah zaman Sayyidina Imam Ali, Uwais Al-Qarani. Lihat, dia fakir, enggak punya apa-apa, di tempat sampah. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak merengek, tidak minta-minta ke siapapun. Sesuatu yang sudah dibuang di tempat sampah, diambil, itu sisa-sisa rotinya orang-orang kaya. Ada anjing di hadapannya. Anjing, kamu sana, saya sini ya, bagianmu sana, bagianku sini. Kemudian dari roti-roti itu dipotong, dipilah roti yang bersih, kemudian setengah bersih. Yang setengah bersih dimakan untuk dia. Yang bersih dan pantas dibungkus kembali, dia keliling mencari orang fakir. Lalu berkata, ya Allah, jangan sampai aku engkau tuntut gara-gara aku tidak peduli dengan orang fakir. Padahal dia sendiri super fakir. Dia super fakir. Tapi ternyata lihat, pengen bisa menolong orang. Orang fakir, super fakir masih peduli dengan orang fakir. Ini super kaya tidak peduli mau kemana. Kemudian lebih dari itu, agar kita bersemangat menolong orang fakir, ketahuilah setelah Anda menolong si fakir dan si sakit tadi, maka Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Dan kalau sudah pertolongan Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan yang Allah halangi tidak akan ada bisa yang memberikannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, akan tetapi kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Suci di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, saya ingin bertanya mengenai seorang laki-laki yang mau melamar atau menikahi seorang istri. Jika seorang suami tersebut sedang berada di pondok pesantren dan istrinya kuliah atau kerja, apakah gimana? Jika ada seorang suami tersebut berada di pondok pesantren dan istrinya kuliah atau kerja, apakah boleh keduanya hidup berpisah dan suami tersebut tidak menafkahi istrinya? Dalam artian, istri tersebut masih dibiayai oleh orang tuanya. Karena khawatir dan untuk menghindari dari perbuatan buruk, maka mereka menikah muda. Mohon penjelasannya, Bu ya. Bismillah. Pada dasarnya pernikahan itu, jadi gini, ada martabat. Ada orang di zaman seperti ini, dia takut kepada keharaman. Maka impiannya adalah mencari yang halal. Biarpun dia tidak sempurna di dalam menjalani hidup, rumah tangga misalnya. Masih mondok, yang satu istrinya mondok atau suaminya mondok, istrinya kuliah. Baik. Akan tapi secara pribadi mereka punya kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau sampai tidak dipenuhi bisa masuk bab keharaman. Baik haram secara sendiri atau berzina dan seterusnya. Lalu menikah, bagaimana hukumnya menikah seperti itu? Bagus. Kemudian sang suami tidak bisa memberi nafkah, tentunya itu adalah tergantung kepada keridhaan seorang istri. Menikahlah, yang penting terhindar dari keharaman, apalagi di zaman rusak seperti ini. Na'udzubillah. Aurat, foto-foto yang tidak pantas dilihat pun ada di mana-mana saat ini. Yang urusan dengan dunia internet, lihat. Kadang-kadang pun kita tidak ingin melihat pun tidak ada muncul promo-promo yang enggak karu-karuan. Lihat bagaimana tidak bangkit syahwat orang normal. Maka itu perlu solusi. Maka kami himbau, kami sampaikan kepada para orang tua, jika memang putra putri Anda sudah punya kebutuhan yang sangat khusus, maka jangan ditunda pernikahannya. Lihat, ingat, pernikahan bukan untuk mencari dunia. Pernikahan adalah untuk selamat di dunia menuju akhirat. Ingat, pernikahan bukan untuk mencari dunia, tapi pernikahan adalah untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau pernikahanmu untuk mencari dunia, nyungsep hidupmu. Sengsara. Maka dari itu, kalau sudah mengenai anak muda, muda-mudi, misalnya seorang laki-laki sudah hajat untuk menikah, perempuannya hajat menikah, nikah. Terus bagaimana? Memang setelah itu pada prinsipnya suami yang beri nafkah. Itu aturan dalam Islam seperti itu. Tapi jika suatu ketika seorang istri karena solehahnya dia, ngerti sang suami masih belajar, menuntut ilmu, dia calon ulama misalnya atau calon apa. Akhirnya seorang istri mengerti. Karena ini adalah jauh lebih bagus daripada menuruti hawa nafsu sambil nunggu selesai kuliah sama selesai mondok. Pacaran, WA-an, segala macam. Tersiksa dia dalam haram, dalam dosa. Tapi dengan kehalalan. Adapun masalah menjalani hidup, boleh saja seorang suami dibiayai, seorang istri dibiayai oleh orang tuanya sendiri. Tentunya dengan kerelaan. Dan tentunya ngerti masa depannya. Dan kita menemukan kok. Banyak di antara teman-teman yang Masya Allah punya mertua soleh. Bapak mertuanya soleh. Itu luar biasa, dibiayai sama mertuanya. Mertuanya ngerti, menikah bukan mencari dunia, tapi menikah mencari kemuliaan. Dan betul menantunya menantu menjadi orang-orang benar mulia. Dan kita juga mendengar sejarah-sejarah dari pendiri-pendiri pondok pesantren yang di Jawa ini. Mula-mula adalah hanya seorang yang alim, soleh, diambil menantu orang kaya raya. Sudah begitu setelah menikah masih suruh melanjutkan pondok lagi sampai berhasil, yang biayai mertuanya kok. Makanya kalau sudah pernikahan anak Anda itu mencari duit, tersiksa Anda. Kadang-kadang itu, kok kamu belum ngasih apa-apa kepada saya? Lah ini ibu kok meres sama anak? Ini aneh sekali kadang pernikahan seperti itu. Baik, jadi enggak ada masalah. Bahkan banyak, kita pun juga membiasakan di sini dengan kemudahan kok. Kalau ada mau menikah, nikah saja deh. Yang penting halal dulu, setelah itu masalah pembiayaan pernikahan ya, mana yang dimudahkan membiayai. Kalau kita dulu menikah sederhana, menikah-nikah saja. Kita menikah, urusan nafkah di negeri orang bagaimana nafkah, ngontrak rumah mahal dan sebagainya. Justru kita pakai prinsip yang sederhana, BSS. Bayar sendiri-sendiri, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah. Anda bayar, saya bayar, selesai. Jadi intinya adalah Anda selamat. Enggak apa-apa seperti itu. Anak yang soleh yang pertama, yang bertanya, dengan pernikahan menyelamatkan Anda dari termasuk dalam berzina. Sekarang betul-betul dalam kehinaan anak ini. Enggak mau menikah, nunggu selesai kuliah, tapi setiap malam SMS WA-an sampai mohon maaf melakukan yang haram biarpun tidak sampai derajat zina. Sampai tukar foto yang tidak ini. Aduh, bagaimana ini semuanya? Buka pintu halal wahai para orang tua. Urusan rezeki nanti akan Allah berikan. Allah akan berikan dengan pernikahan yang halal, yang penuh berkah. Jadi enggak apa-apa seperti itu. Sang anak perempuan masih dibiayai oleh orang tuanya. Boleh-boleh saja. Akan tapi yang tidak boleh adalah menjadi sombong gara-gara yang seperti itu. Akan tapi jika dia rela karena melihat calon suaminya adalah punya masa depan yang baik. Dia meneruskan sekolahnya, mondoknya. Anak perempuannya juga mondok di tempat yang lain. Yang penting halal deh, komunikasi yang halal. Kalau bertemu halal dan seterusnya. Itu indah, tertutup matanya dari yang haram, istimewa. Dan kita perlu mempermudah urusan pernikahan dengan cara semacam itu. Ingat, jangan Anda menikahkan putra-putri Anda karena Anda tamak dengan kekayaan menantu Anda. Wah, rendah sekali Anda. Jangan tamak, jangan sampai Anda menikah dengan seseorang karena Anda tamak dengan kekayaannya. Anda akan fakir selamanya. Anda akan fakir selamanya. Tapi kalau Anda menikah Karena Allah Subhanahu wa taala yakunu fuqara yahnihumullah, kalau engkau kekurangan Allah akan beri kecukupan, dan cara Allah mencukupi itu bukan urusanmu. Begitu mudahnya bagi Allah yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Gunawan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya baru saja menikah 1 bulan yang lalu. Gimana? Buya, saya suaranya ini kurang jelas. Untuk bagian tim sound, saya mulai tanya. Halo, tes. Baik, Buya. Saya baru saja menikah 1 bulan. Ketika saya bertanya ke istri saya, "Sayang, sudah hamil belum?" Tiba-tiba istri saya bilang, "Kalau mau punya anak, silakan saja menikah lagi. Gak apa-apa kok." Saya jadi kaget, Buya. Karena saya bertanya itu biasa saja, tidak dengan marah atau yang lainnya. Mohon nasihatnya, Buya. Kepada siapapun kami sampaikan, janganlah orang itu gampang marah, sensitif. Marah, sensitif. Itu sebetulnya ketersinggungan seorang perempuan yang sensi tadi. Ditanya, "Tok, kamu belum hamil ya? Kok marah begitu?" Coba, kalau marahnya dituruti dia yang pusing. Kalau begitu nikah lagi. Kalau suaminya ngomong, "Iya, besok saya nikah, mau apa dia?" Kalau ngomong itu yang benar, ini rata-rata begitu. Kalau diiyai, pusinglah dia. Maksudnya dia nanya, cuman kadang tersinggung gara-gara belum punya anak. Pertanyaan itu wajar. Jangan biasa gampang tersinggung lah ya. "Sudah mandi belum?" "Emang kecut ya saya?" "Oh enggak, belum." "Tanya belum mandi kok." Kalau jawab iya, pusing kan kamu? "Kecut ya aja." "Oh banget." "Ayo enak enggak?" Oh ditanya aja kok sensi, kok marah. Enggak perlu seperti itu. Dalam hidup rumah tangga perlu membangun komunikasi yang baik. Nah ini termasuk masuk wilayah yang sangat mengerikan, yaitu prasangka buruk. Pertanyaan baik-baik dianggap mencurigai. Ini sudah prasangka buruk. Wong tanya, "Kamu sudah hamil, kapan kamu hamil?" Yang pakai sayang lagi. "Kalau pengen kamu menikah lagi." Untung suaminya baik bener itu. Kalau sangat baik langsung ngomong iya dia. Wong istri kok begitu sensitif bener itu. Wong tanyanya juga baik-baik. Tidak usah seperti ya, istri yang soleha. Dalam keadaan apapun jangan ngomong yang tidak enak. Kalau diai kamu pusing loh ya. "Kalau begini tinggalin saya saja." "Iya sudah," reng pergi. Bingung dia nyari. Gak boleh sensitif. Cuman sisi lain, wahai para suami, memang seorang perempuan itu ada masa-masa seperti itu. Itu sudah umum menjelang haid. Itu mukanya mulai kusut begitu. Ini jadi kalau ternyata Anda marah, Anda tahu, "Oh ini ntar lagi nih. Ntar lagi dah." Jangan gampang kebawa emosi ya. Kemudian kalimat istri seperti itu sebetulnya ada sesuatu yang ia inginkan, protes. Cuman protesnya tidak indah. Kadang-kadang protesnya, "Cerai saja saya." Kan gitu ya. Bukan, hei para suami, istri itu kalau ngomong minta cerai itu hanya lesannya saja. Maknanya dari kalimat itu bukan cerai sebetulnya. "Cerai saja saya kalau gini terus." Bukan dicerai. Maksudnya, "Yuk kita membuat perubahan." Gitu loh. Anda faham ya? Bahasa istri, bahasa perempuan ngerti. Perempuan tuh biasanya begitu. Karena lembut orangnya. Jadi kalau lembut itu kena beban sedikit, jadi kayak penyet berat. Sesuatu yang halus digesek sedikit gampang luka. Itu wanita. Ya, Bapak harus paham. Kadang begini loh ya, setiap hari Ahad diajak jalan-jalan. Setiap hari Ahad liburan suaminya jalan, habis majelis taklim, kemudian mampir rumah makan mana. Tak taunya apa? Ini sudah berjalan 1-2 tahun. Tak tanya suatu ketika, habis pengajian, langsung ditelepon sama kawannya. "Bang, aku sudah ke rumahmu, ayo langsung pulang." Istri mulai cemberut. Enggak jadi makan di luar. Minggu keduanya ada begitu. Baru 2 kali, minggu ketiga dulu. Akhirnya apa? Hidup dikekang, habis pengajian, enggak pernah diajak ke warung. Padahal cuma 3 kali. Enggak pernah. Ini paham, ini. Ngerti ya bahasa wanita. Wanita itu adalah lembut. Makanya jangan kasar-kasar sama istri. Maka dari itu kalau ternyata dia punya perilaku yang aneh, sabar. Dia adalah istrimu yang melahirkan 10 anak darimu. Dia harus, kalau marah-marah, wah, biar saja Anda sabar. Kalau Anda pengen jadi dia, berat loh ya. Maka saya harus tak bela dua-duanya ini. Anda jangan sensi, gampang sensi. Kalau diiyai pusing loh ya, benar ya, awas ya. Kalau Anda ngomong enggak benar diiyai sama suami, wah lari. Tapi sisi lain, para istri suami, Anda harus sabar. Anda dipinjam perutnya 4 bulan saja untuk ngandung, kayaknya pusingnya setengah mati ya. Alhamdulillah ya, Anda tidak ngandung, saya juga tidak ngandung. Berat itu ngandung itu. Sudah begitu gendong, saya gendong anak. Itu beberapa jam saja kayaknya sakit benar ya. Kok ibu kuat berjam-jam nempel, kadang-kadang bawa timba di kiri kanannya. Saya pernah melihat di pemandangan, di stasiun kereta api, sudah gendong anaknya, gendong bawa tas di kanannya, kirinya. Suaminya rokokan di belakangnya, nasib buruk itu orang. Enggak perasaan itu suami. Suruh hamil kapok nanti itu ya. Tolonglah para suami, wanita itu lemah. Saya itu marah-marah kalau ada anak laki-laki, ada perempuan angkat-angkat kok diem-diem saja. Kamu yang ngangkat. Perempuan itu sudah ngangkat kamu 9 bulan, itu ibundamu. Jangan dibebani perempuan ngangkat-ngangkat yang berat. Itu adalah tugasmu, wahai kaum pria. Kecuali kamu sudah stroke begitu. Yang ini. Jadi begitulah, jadi mohon semuanya indah ya. Hei putri-putri yang solehah, yang sudah menikah. Saya tidak ngomong sampai sudah menikah. Kadang-kadang susah dikasih tahu. Adik-adikku yang belum menikah, ya, anak-anakku, yang lembut jangan gampang sensi kamu ya. Sudah mulai dari awal yang lembut. Kalau ngomong sama suami jangan gampang digigit marah. Kalau ditanya baik-baik ya jawab baik-baik. Ya, kadang-kadang wanita, misalnya, solehah semuanya. Ada perempuan datang kepada saya buat contoh, marah-marah. Ya saya sampai menutup pintu saja nangis, break. Sampai saya tidak sempat, ya suami saya gini. Seperempat jam lebih, ya Allah. Saya tidak sempat ngomong, terus, iya, baik. Suaminya jelek, pokoknya kasar, baik sini. Saya mau nomor teleponnya suami. Untuk apa bu ya? Saya akan bilang ke suamimu tak suruh nyerai sekarang. Loh, enggak gitu maksud saya bu ya? Loh kan? Ini emosi dok itu. Loh. Sudah kata begini, saya bilang nanti tak sunjur kamu. Kamu itu sebenarnya sayang sama cinta, cuman kamu tidak bisa nahan emosimu saja. Jadi permasalahannya di kamu bukan di dia. Kamu sayang cinta, tapi tidak bisa nahan emosi. Marah-marah, saya tidak dikasih ngomong. Giliran saya minta nomor teleponnya. Untuk apa? Akan suruh nyerah dia. Ya, bukan itu maksud saya. Saya ingin cari solusi. Baik, panggil suamimu. Oke. Beberapa hari datang dengan suaminya, sudah mesem-mesem loh. Kok tidak jadi? Senyum-senyum sudah. Itu kadang-kadang sesaat, maka fahamlah hai kaum pria, kalau ada suami istri marah-marah itu ya mungkin dia itu ya sesaat itu. Sesaat menjelang haid, sesaat begini, sesaat itu biasa tapi. Tapi kamu jangan biasa-biasain, kalau suamimu enggak benar, dibenerin kamu pusing. Jadi tolong semuanya menjaga, yang perempuan jangan gampang sensi, yang laki-laki fahamlah kalau ternyata menemukan istri yang sensi. Sensitif ya, insya Allah semuanya akan indah. Hidup itu begitu ada irama, ada saat memukul, ada saat diam, ada saat berbicara, ada saat diam, dan seterusnya. Itulah irama dalam hidup sehingga indah. Semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita. Suami istri yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kedzaliman di dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari hamba Allah di Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, bapak saya mau menikah lagi Buya. Sedangkan saya itu tidak setuju plus tidak meridoi. Soalnya calon istrinya itu masih ada hubungan saudara sama keluarga almarhum mama saya. Sedangkan kakaknya almarhum mama yaitu calon istri bapak itu tidak menandatangani surat cerainya. Nah, apakah saya dosa karena saya tidak mengizinkan bapak untuk menikah? Dan bagaimana hukumnya Buya? Tidak menandatangani surat cerai. Mati kok. Mati kan istrinya? Mana ada surat cerai menikah? Baik. Saya bahas bukan masalah itu. Tadi ada tidak menandatangani surat cerai. Saya bingung. Semula saya paham. Enggak paham gara-gara belakang itu. Kakaknya almarhum Buya. Hah? Kakaknya almarhum dari istri. Memang harus cerai? Kakak almarhum. Cerai dari istri mana? Bapaknya itu adalah kakak dari almarhumnya, almarhum mama. Istri bapak itu, dia mau nikah dengan seorang perempuan. Coba dibaca lagi, saya belum paham. Kalau salah paham soal, saya tidak bisa menjawab. Diulang lagi pertanyaannya. Bapak saya mau menikah lagi. Menikah lagi dengan seorang perempuan. Ya. Terus. Sedangkan saya itu tidak setuju plus tidak meridoi. Soalnya calon istrinya masih ada hubungan saudara sama ada keluarga. Ada hubungan, bukan saudara ya. Ada hubungan. Masih ada hubungan saudara. Baik. Sama keluarga almarhum mamah saya. Sama almarhumah. Almarhum mamah saya. Sedangkan kakaknya almarhum mamah yaitu calon istri bapak. Baik. Tidak menandatangani surat cerainya. Tidak. Kakak. Kakak almarhum mamah. Kakaknya almarhum mamah itu calon istri. Kakaknya almarhum mamah. Calon istrinya, calon istri dari bapak. Jadi dia mau nikah dengan mau naik ranjang, turun ranjang itu. Terus kakak almarhum mamah tidak menandatangani surat cerainya. Apa hubungannya? Perempuan? Aduhlah, cerai gue. Kalau sebelum baca dicek dulu ini benar enggak pertanyaannya nih. Jadi kakak almarhum mama, mama sudah mati. Enggak perlu surat cerai lagi. Bukan mamahnya, kakaknya. Kakak dari almarhum mama itu. Kakak almarhum mama mau dinikahi. Kenapa dia harus ngasih tanda tangan surat cerai? Cerai dari siapa? Mungkin mau cerai, Bu. Mungkin ya, saya pakai mungkin. Walhasil hasil. Karena kalau salah enggak paham, terus aja. Kakak almarhum mamahnya itu calon istri bapak tadi tidak menandatangani surat cerai. Dia yang perempuan menandatangani, bagaimana tangi? Apa urusannya? Nah, dia pusing dia. Memang mau nikah betul sudah. Bapaknya menikah, dia pengen nikah. Kamu nikah saja dulu, nanti bapakmu tenang. Jawabannya gini. Sebagai seorang anak, Anda tidak punya hak untuk melarang orang tua Anda untuk menikah. Kecemburuanmu kepada ibundamu tidak boleh menghalangi ayahmu untuk menikah. Ibundamu meninggal, ayahmu duda. Tapi ingat wahai para anak, jangan selamanya pandang ayahmu sebagai ayah, tapi harus kau pandang ayahmu sebagai seorang pria yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini harus dipahami. Masalah kecemburuan kepada mama. Mama saya meninggal kok papa menikah lagi? Ketahuilah, mamamu sangat senang asalkan papa tidak melakukan kemaksiatan. Ayah tidak melakukan kemaksiatan. Ini kan cemburu ini di alam dunia. Di alam akhirat, di alam barzah, ibunda Anda sudah tidak ada cemburu lagi. Ini kadang-kadang Masya Allah ada seorang anak, bapaknya masih muda, butuh menikah, dilarang. Berantem, sampai berantem kepada bapaknya, durhaka kepada bapaknya. Bahkan disebutkan, jika ada orang tua yang butuh menikah, kemudian dia melarat, enggak punya biaya, maka wajib bagi anak laki-laki untuk membiayai pernikahan dan maharnya. Baik, karena itu haknya dia. Kalau Anda larang, siapa yang mewakili? Akan melakukan keharaman. Begitu sebaliknya, jika ada seorang wanita janda dan dia butuh kepada pernikahan, dan memang beda kalau laki dengan perempuan. Kalau wanita bisa jadi setelah suaminya meninggal dia dingin dan tidak ada kerinduan untuk menikah. Ada, dan kita menemukan orang semacam itu. Ditawari menikah tetap enggak mau, dan memang dia dingin, tidak punya urusan dengan syahwatnya. Dia ikut Allah saja. Ada. Tapi kalau ternyata ada wanita yang menjanda, kemudian dia rindu, keinginan untuk menikah, tidak ada hak bagi seorang anak untuk melarangnya. Karena itu kebutuhan seorang ibunda. Cuman yang kami himbau adalah, di saat Anda mau menikah, tentu harus Anda pikirkan bukan hanya nguruti syahwat, akan tapi harus kemaslahatan untuk semuanya. Dan anak pun diberi mukaddimah, diberi pemahaman. Dan ketahuilah, jangan malu dengan yang halal. Suatu ketika, umur enggak. Jadi masalah pernikahan ini, yang Anda harus takut, wahai para wanita yang menjanda, yang Anda takutkan adalah jika Anda melakukan yang haram, WA haram, SMS haram, pandangan haram. Kadang tidak enak sama anaknya. Dan para anak-anak yang soleh tidak boleh melarang. Sampai suatu ketika ada orang ngadu kepada kami, ibunya mau menikah. Itu habis-habisan ditentang. Saya tidak tahu kenapa kamu larang. Memang urusan makan memang kamu bisa memberi, tapi kebutuhan yang satu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini adalah di dalam agama kita, enggak boleh melarang. Jadi seorang anak tidak boleh melarang, akan tapi sebagai seorang bapak yang duda atau seorang wanita yang janda, jika Anda ingin menikah lagi, harus Anda pertimbangkan dengan pertimbangan yang matang demi kemaslahatan semuanya, bukan urusan syahwat saja. Semoga Allah menjaga kita semua, mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Buya Yahya yang sangat-sangat saya banggakan. Maaf. Buya Yahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, Buya. Bagaimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita bisa menyadari ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti contohnya seseorang apabila dia mendapat kelebihan kekayaan atau harta lainnya, dia tetap masih bisa berjalan di jalan Allah gitu. Yang kedua, apabila seseorang itu mendapat kefakiran atau ketidakpunyaan, bagaimana seseorang itu masih tetap bisa beriman kepada Allah padahal bahkan dia itu tidak sampai mencuri, tidak sampai membunuh, sehingga dia tetap berjalan sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair wa la yakunu dhalika illa li mu'minin. Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Itu jawabannya dari Nabi langsung. Mengherankan urusannya orang yang beriman. Kalau orang beriman dalam keadaan apapun baik-baik saja. Dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman, seorang mukmin. Yaitu di saat diberi oleh Allah keluasan, kelapangan, syakar, dia bersyukur. Nah, ya. Untuk selamatnya ya syukur. Maka itu bagus bagi dia. Wa idza asabathu dharra, kalau ternyata dia ketimpa kesusahan, sakit, kefakiran, malapetaka, sobar, maka khairan lahu, ini adalah bagus bagi dia. Sederhana, sabar sama syukur, sabar sama syukur. Dan pasti Anda akan melewati dua-duanya. Maka belajarlah kita untuk bersyukur dan belajar untuk sabar. Siapapun dari kita selagi masih berada di dunia, pasti harus melewati kesabaran. Kita itu pasti ada yang meninggalkan kita, ya atau tidak? Memang yang bersama kita enggak ada yang mati. Kalau bukan anak, ibu, keluarga, pasti ada. Dan kita pasti sakit. Yang enggak sakit siapa, yuk? Maka berbekallah Anda setiap saat dengan sabar. Kemudian lihat, bersiaplah Anda untuk cukup. Maka berbekallah Anda dengan syukur. Mensyukuri, jadi agar Allah, agar kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini tidak menjadi sebab kita celaka di akhirat, ya syukuri dong. Cara mensyukuri adalah dengan cara menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridai. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada kita, yuk kita gunakan untuk menolong saudara, bangun pesantren, masjid dan seterusnya. Sebab yang namanya kekayaan harus nyampe, kalau memang milik kita, jatah kita harus nyampe. Dan ini bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ketahuilah kita akan masuk dalam bencana. Tidak mensyukurinya, malah dikuasai dengan ketamakan. Padahal sudah diberi oleh Allah segala-galanya. Cuman karena tamaknya, sehingga dia mengembangkan bisnisnya dengan cara yang haram, maka mendatangkan rezeki yang haram lagi. Itu tidak bersyukur. Atau di saat diberi oleh Allah dengan segala kebaikan harta, tapi digunakan untuk keharaman, tidak bersyukur. Itu menjadikan malapetaka. Dan tidak akan berkembang, akan semakin sempit-sempit-sempit, dan nanti di akhirat fakir dia. Tapi bersyukur menjadikan kita bahagia nanti di akhirat. Sabar, sabar itu sebetulnya, itu kan masalah waktu saja ya. Kalau sudah dijanjikan, kalau kamu sabar, setelah itu kamu akan dapatkan hal yang besar. Sabar di dunia, yang diuji oleh Allah dengan kefakiran di dunia, itu bukan karena hina. Jadi mengukur kemuliaan itu bukan karena kaya. Korun kaya, tapi tidak mulia dia. Hari ini orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, banyak orang kaya. Dan dalam sejarah pun banyak nabi-nabi fakir, para ulama-ulama fakir. Sayyidina Imam Ali pun seperti itu. Ammar bin Yasir ahli surga, Bilal bin Rabah fakir. Mereka ahli surga. Jadi ukuran kemuliaan bukan karena kefakiran. Adapun masalah rasa sakit bencana, itu bagi orang beriman itu hanya berlaku di dunia. Tapi selagi kita punya keyakinan di akhirat, maka sakit itu akan hilang. Bahkan seorang pun mungkin rela sakit demi kebahagiaan nanti di akhirat. Contoh untuk mendekatkan, hanya waktu saja. Hanya waktu saja. Ada seorang bapak minum jamu, jamu itu pahit, disuntik deh. Disuntik sakit atau tidak? Ditusuk pinggulnya, ditusuk. Ditusuk, oh sakit. Kok mau ngapain? Hitungannya kan orang bodoh mau ditusuk. Sama kenapa ibu perutnya mau dibelek, dibedah? Hah? Sakit, Anda ditusuk sakit. Kenapa? Kok mau ditusuk? Karena Anda menduga setelah dikasih suntik nanti sembuh. Sakit dulu biar sembuh, minum jamu pahit. Tapi setelah itu enak, padahal belum tentu enak ya. Tapi dia kenapa berani? Itu kan tempo, sakit dulu baru senang setelah itu. Sama kalau di dunia kita sabar, enggak lama di dunia dibanding akhirat. Setelah itu pada akhirnya hanya tempo saja yang berbeda. Kalau kita punya keyakinan, ya, yang menjadi tidak sabar itu adalah Anda tidak punya keyakinan tentang akhirat yang panjang. Seolah-olah hidup kita di dunia ini, makanya dia mengeluh terus dengan kefakirannya. Padahal kalian ngerti, aku fakir sesaat, yang kaya mati, yang fakir juga mati. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang didului oleh malaikat. Ya pokoknya saya ngomong. Jadi yang kaya mati, yang fakir mati sama. Setelah kematian itulah kesenangan kita atau kesengsaraan kita. Jadi seperti itu, kalau kita nanggapi bencana, lihat. Tidak ada bencana yang Allah timpakan kepada orang yang beriman kecuali tiga. Karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah sayang dengan hamba tersebut, ingin diangkat, ingin diberi pahala yang banyak di akhirat nanti. Itu kalau Anda beriman, maka serahkan kepada Allah. Tidak lama, paling lama sehari, seminggu, 70 tahun, kan begitu. Paling yang penting nanti di hidup yang panjang selamanya kita bahagia. Dan ingat, tapi kalau bencana dan musibah sakit itu diberikan oleh Allah kepada orang kafir, maka sesungguhnya itu adalah muqaddimah siksa. Di akhirat lebih pedih lagi. Begitu sebaliknya, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, sebetulnya ini adalah bekal yang Allah berikan agar kita meluncur lebih cepat lagi dan tinggi lagi pangkat kita di hadapan Allah, baik itu kekayaan atau pangkat, kalau Anda faham. Kalau tidak faham, Anda sengsara. Begitu juga kekayaan yang Allah berikan kepada orang fakir dan segala kelebihan yang Allah berikan ke orang kafir, kekayaan, kelebihan, kemudahan yang Allah berikan kepada orang kafir, sebetulnya itu adalah beban untuk bisa dilempar lebih dalam lagi ke neraka jahanam. Anda harus faham makna itu. Beruntunglah Anda orang beriman. Selesai. Semoga Allah memberikan kecukupan. Tapi ingat, setelah itu, biarpun tahu bahasanya kalau orang sabar nanti masuk surga tertinggi, Anda tidak usah berkata, ya Allah, berikan aku penyakit dan jadikan aku orang paling fakir, yang penting masuk surga. Jangan sombong. Nabi Yusuf itu gara-gara ngomong surga lebih aku, apa, penjara lebih aku senangi, masuk penjara kok. Coba seandainya Nabi Yusuf ngomong, ya Allah, selamatkan saya dari penjara, pasti diselamatkan. Makanya kalau ngomong yang benar, jangan ngomongnya orang putus asa. Kalau ngomong jangan sok kuat dengan musibah. Ya Allah, itu ada orang pangkatnya tinggi masuk surga karena kau uji dengan penyakit 10 tahun. Ya Allah, berikan saya penyakit 10 tahun. Oh jangan ngomong gitu. Jangan sok. Paling enggak begini, ya Allah, berikan saya nikmat yang banyak sehingga aku bersyukur lalu pangkatku tinggi. Ngomong gitu saja. Biasanya orang marah kepada Allah. Itu ada orang marah banyak contohnya yang sering kami hadirkan. Ini punya rezeki banyak, lalu enggak punya anak. Lalu dia marah-marah, ya Allah, duit banyak tapi enggak punya anak. Mending punya anak, enggak punya duit enggak apa-apa. Diiyai betul, pusing itu orang. Kalau ngomong yang benar, ya Allah, seperti engkau telah mudahkan beri rezeki kepadaku, engkau maha kuasa, berikan kepada kau anak yang soleh, soleha. Kadang kan ngomong, ya Allah, punya anak, pokoknya hitam juga enggak apa-apa. Ngomongnya jelek banget ya. Ngomong yang benar. Jangan sombong, Anda tidak akan takut, tidak kuat dengan musibah dari Allah. Biasakan ngomong yang baik dengan Allah. Menjadikan, ya Allah, aku hamba yang bersyukur, jangan kau uji aku. Jangan minta ujian dari Allah. Takut Anda tidak mampu. ujian berat, siksa apa sakit, kekurangan belum tentu. Tapi kalau minta yang baik, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah yang ngajari itu. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia sebagai mukadimah kebaikan dan keindahan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, semoga Buya diberikan umur yang panjang. Amin. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dijaga selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Buya berada. Dan dimudahkan segala urusan dakwahnya. Amin. Amin. Buya, saya mau tanya, seandainya ada seseorang yang mengganti nama menjadi nama yang lebih baik, apakah ketika nanti meninggal selamatan bukan enggak ya. Apakah nanti kalau yang meninggal pemakaian nama di batu nisannya itu adalah nama yang pertama atau yang kedua, karena ada yang mengatakan nama yang pertama, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, nama ada yang lebih penting dari itu ya. Kalau memberi nama, hendaknya harus Anda sambung dengan dua hal. Memberi nama kepada anak, dua hal. Yang pertama, secara makna baik. Yang kedua, harus Anda umbungkan siapa yang pernah punya nama itu. Karena itu di balik itu semua adalah cita-cita Anda. Biarpun namanya baik, tapi kalau ternyata terlintas di benak Anda orang yang penari perut misalnya, namanya bagus, atau pemain apa saja yang maksiat, berarti Anda menginginkan anak Anda seperti dia, padahal namanya bagus. Jadi pertama, nama itu secara lafaz bagus, harus dua-dua sebisa mungkin. Nama bagus, maknanya bagus, kemudian nama ini dimiliki oleh orang-orang bagus yang ada di hati Anda. Berarti diam-diam Anda merindukan anak Anda seperti ini. Paling tidak satu deh, Anda bisa mengarang nama yang bagus biarpun belum ada yang memiliki. Namanya semoga masuk surga. Mengarang nama, bagus itu. Langsung dipakai nanti. Semoga, namanya moga. Semo. Gimana, namanya baik. Tapi tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan, masih lumayan. Daripada Anda memberi nama artinya baik, tapi ada hubungannya dengan ahli maksiat. Nah, jadi itu. Kemudian masalah memberi nama itu sunnah. Kalau nama kurang bagus, apalagi namanya nama yang tidak bagus, diberi nama yang bagus, ini adalah namanya sunnah. Sunnah merubah nama menjadi nama yang lebih bagus. Adapun masalah batu nisan, batu nisan, nulis di batu nisan itu, para ulama mengatakan di sini ada makruh, tidak haram untuk ditandai saja. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan, kalau Anda sering baca tulisan di kuburan itu menjadikan gampang lupa. Jadi enggak penting, Allah Maha tahu. Nisan itu dikasih tanda untuk diketahui ahli warisnya, ini kuburan siapa. Kalau namanya Anda, nama misalnya apa? Namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz. Tapi panggilannya Jojon. Ya, Anda tulis enggak apa-apa, Jojon misalnya. Yang penting dikenali. Jadi enggak penting masalah ibu, enggak akan malaikat salah nanti. Wah, ini namanya kok beda datanya. Itu kan Pak RT yang pengen data anggota. Enggak, enggak penting ibu ya, itu suka-sukalah. Wah, ini namanya di atas begini, kok di dalam beda? Namamu siapa? Enggak ada itu. Ya. Jadi suka-suka. Yang penting nama, mohon maaf yang punya nama Jojon, insyaallah di surga. Nah, ini perumpamaan ya. Jojon bagus. Jojon ada dari Junaidi, dari Johar, kan bisa Jojon. Hanya kan memang kalau orang Sunda suka double-double namanya kan begitu. Saifullah ya Cecep, Saifullah. Abdurrahman, Maman, Abdurrahman. Memang Maman enggak ketemu dalam bahasa Arabnya, tapi maknanya bagus, enggak apa-apa. Jojon masuk surga insyaallah. Jadi enggak penting masalah itu ya. Malaikat enggak akan salah nanti. Tahu itu ibu ahli surga. Hey, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, biar karena masih ada waktu, kami akan membacakan lagi beberapa pertanyaan dari media sosial. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mulyati di Hong Kong. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, 20 tahun yang lalu saya pernah bekerja di Singapura dan saya tergiur dengan milik majikan, yaitu berupa baju yang menurut saya sangat bagus. Dan saya dengan beraninya mengambilnya tanpa rasa takut dan dosa. Dan si pemiliknya tidak tahu. Saya pun merasa aman dan saya tidak pernah menyesal. Bahkan dengan senangnya saya memakainya. Tapi saya teringat dan sadar bahwa perbuatan saya sangat tidak terpuji dan dosa. Dan ditambah seringnya saya mendengar ceramah dari Buya lewat YouTube. Saya takut setengah mati Buya, saya menyesal. Tapi baju tersebut sudah tidak ada lagi karena saking sudah lamanya. Dan tempatnya pun sangat jauh. Bagaimana cara tobatnya Buya? Saya tidak bisa mengembalikannya, hanya takut, bingung dan menyesal. Saya mohon dijelaskan Buya. Baik, bismillah. Yang pertama, hendaknya hamba itu seperti yang bertanya. Siapapun dari kita pasti punya masa lalu yang tidak baik. Bermacam-macam, ada yang ngambil baju, ada macam-macam. Itu masa lalu yang tidak baik. Tapi yang istimewa adalah sadar pada akhirnya. Yang repot itu orang enggak pernah sadar. Tiba-tiba masuk neraka jahanam, itu yang pusing. Tapi ingat, siapapun dari kita punya masa lalu yang tidak baik, maka ada di sana pintu yang namanya tobat untuk bersih diri. Dan cara tobat ada. Jangan ragu untuk tobat. Innallah yuhibbut tawabin. Untuk mendapatkan maqam mahbubiyah, agar dicintai oleh Allah, adalah masuk wilayah tobat. Dan tobat itu dimulai dari tadi yang dirasakan oleh adinda kita tadi. Menyesal. Mula-mula menikmati. Karena dia belum dengar pengajian. Makanya itu ilmu yang manfaat. Setelah dengar pengajian, baru ada penyesalan. Setelah menyesal, ingin keluar daripada dosa tersebut. Bagaimana caranya? Suka ngambil, pernah ngambil baju. Bajunya sudah rusak, sudah hilang. Bahkan mungkin bukan baju saja. Mungkin dulu pernah ngambil tempenya tetangga, mungkin kelapa tetangga, macam tetangga. Ada masa lalu. Tetap bertobatnya ada. Jadi begini. Jika kita mengambil miliknya orang lain, biarpun itu miliknya orang kafir, kita juga enggak boleh lo mengambil. Islam itu ngajari yang baik lo ya. Jangan mentang-mentang milik orang kafir boleh kita curi. Enggak benar itu. Kalau kita pernah mengambil miliknya orang lain, maka jika barang itu masih ada, maka hendaknya barang itu segera kita kembalikan. Hanya saja cara mengembalikannya tidak harus Anda terang-terangan. Mohon maaf Pak, Bu, ini baju saya curi tahun lalu, sudah saya pakai. Marah-marah dia, ya kan? Mungkin Anda kirim saja, ya. Kirim saja tanpa Anda kasih tahu kalau itu Anda. Lalu Anda kirim surat, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, bahwa saya pernah memakai baju ini dan ternyata sekarang saya menyesal. Atau ada orang pernah mencuri uang, ya kan? Pernah mencuri uangnya seseorang, lalu dia sadar. Kemudian dia ingin tobat, harus dikembalikan. Cuman cara mengembalikannya, tidak harus Anda datang ke rumahnya, assalamualaikum Pak, ini duit 5 juta yang pernah saya curi dulu. Enggak begitu. Kalau Anda polos begitu, dia marah. Bukan 5 juta, 10 juta. Bisa ngomong gitu dianya. Yang penting uang itu nyampe ke tangannya, tidak di tangan Anda. Ini, baik. Adapun baju kok sudah rusak, sama baju yang sudah rusak, atau orangnya tidak ada. Kan begitu kadang, saya pengen tobat. Duitnya ada, saya punya uang. Cuman saya yang saya ambil dulu tuh orang buka warung di sini. Saya ngutang terus enggak ada bayar. Karena waktu itu saya masih melarat. Perhilaan utang saya itu sampai 1.500.000. Tapi sekarang giliran saya punya duit, orangnya enggak ada. Ini bagaimana ini saya tobatnya? Sama kasusnya. Giliran saya sadar baju sudah rusak. Nah, untuk baju yang sudah rusak, jika orang di Singapura masih ada, Anda kira-kira saja nilainya uang tersebut, nilainya baju tersebut, Anda transfer ke sana, selesai. Enggak usah ngomong-ngomong, nanti malah Anda diprasangkai buruk nanti. Kemudian jika memang orang yang Anda jahatin itu kok sudah tidak ada, misalnya Anda ngambil di warung 1.500.000, tak tahu yang warungnya bubar, hilang dia, Anda mencari enggak ketemu, informasi sana kemari tidak ketemu, maka caranya adalah dengan dua hal. Kalau dia sudah tidak ketemu, yang pertama adalah Anda titipkan uang 1.500.000 tersebut kepada hakim yang adil dan katakan itu dulu pernah aku ambil di orang ini, tolong simpan. Tujuannya apa? Yang penting uang itu jangan Anda simpan di saku Anda, kalau Anda mati bakal diwaris oleh anak-anak Anda. Keluarkan dari tangan Anda. Kalau ada hakim yang adil, pemerintah yang benar bisa menyampaikan, bisa melacak. Tapi kalau Anda juga ragu kepada dia, takut dia juga bakal mengambilnya. maka saat seperti itu Anda sedekahkan uang 1.500.000 untuk tempat-tempat kebaikan dan niatkan untuk orang yang Anda curi uangnya tadi atau Anda pinjam uangnya tidak kembali balik, tidak Anda yang orangnya tidak ada. Anda sedekahkan, niatkan untuk orang tersebut. Cuman yang kedua ini ada resikonya. Jika ternyata orangnya enggak ketemu sampai akhir zaman, sampai Anda mati, maka ketahuilah Anda tidak punya beban di hadapan Allah dan Anda mendapatkan pahala dan dia dapat pahala. Tapi kalau tiba-tiba baru Anda sedekahkan 500, tak tahunya minggu depan dia buka lagi warung di situ. Bayar lagi. Karena Anda pengen tobat yang 1.500.000 jadi sedekah. Atau Anda sampaikan kepada orang tersebut, sudah saya sedekahkan, gimana kamu relakan atau tidak? Enggak, harus bayar. Baik, akan saya bayar. Itu cara tobatnya. Jadi yang penting jangan sampai Anda senang dengan uang orang yang ada di saku Anda. Apalagi jika itu tidak ada catatannya, maka uang tersebut kalau Anda mati bakal diwaris oleh anak-anak Anda. Berarti Anda telah menjerumuskan anak-anak Anda kepada sesuatu yang bukan milik Anda, berarti menghantarkan kepada keharaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, bismillah umumannya. Pengumuman, ya dimohon Maulid Akbar di Tulungagung ya. Di Al-Bahjah Tulungagung hari insyaallah tanggal 11 Rabiul Jumatil Ula atau 28 Januari. Kemudian untuk anak-anak muda atau yang merasa muda lah, diklat cinta bagaimana mencintai ya anak-anak muda. Merasa muda yang ada gairah untuk mungkin sudah umur tapi merindu untuk pasangan yang benar agar terhindar daripada cinta yang haram, cinta yang menjadi Allah murka, bisa menghadiri, mengikuti diklat cinta bagaimanakah mencintai insyaallah hari Ahad 18 Jumatil Ula atau 4 Februari jam 4 sore habis sholat asar dan nanti disambung setelah maghrib juga di komplek Gua Sunyaragi Cirebon. Dan juga pendaftaran santri tafaqquh untuk menjadi ustaz dan ulama, ini tidak ada hubungannya dengan tahfidz dan tidak ada hubungannya dengan SMP SMA, ini spesial orang yang ingin menuntut ilmu agama. Maka gelombang pertama 26 Rabiul Akhir atau 3 Jumatil Akhir atau 14 Januari sampai 18 Februari, seleksinya adalah 6 sampai 8 Jumatil Akhir atau 22 sampai 24 Februari di Al-Bahjah sini. Kemudian juga ada alhamdulillah kemarin ada kita menyampaikan ada beberapa program yang akan harus diselesaikan di sini. Di antaranya adalah program untuk pembuatan rumah laundry berapa puluh juta, ini belum ada. Semoga Allah mengirim ahli surga. Untuk parkir, kita ingin melayani tamu dengan parkir yang baik, lumayan besar, kurang lebihnya 100 juta. Semoga Allah mengirim. Kemudian juga kita sebut kemarin untuk server penyimpanan video, kurang lebihnya 60 juta. Kami ada yang membisikkan, sudah ada hamba Allah yang datang untuk menyelesaikannya. Kemudian pembelian komputer untuk perpustakaan video, kurang komputer, kurang lebih 7 jutaan. Insya Allah, itu kecil, uang kecilnya ya. Insya Allah, mudah Allah mengirim ahli surga. Dan juga ada sosial media bersama Umi yang dijalankan oleh para tim di Umi Fairuz Ar-Rahbini, yaitu di Facebook Umi Fairuz Ar-Rahbini, insya Allah. Kemudian juga jangan lupa untuk berjuang. Mohon maaf, ini akan kami sampaikan. Kita ada pembelian perluasan lahan termasuk di Pancalang. Di Pancalang ini memang program ke depan kita akan segera kita berpindah ke sana karena di pondok pusat ini sudah terasa penuh. Sehingga tahun ini sebisa mungkin kita akan membuka program yang ada di Pancalang. Kemudian waktu itu kita memperluas lagi tanahnya dan untuk pelebaran tanahnya ini pembayarannya masih kurang sedikit. Kurang enggak tahu kurang berapa ratus juta, kurang 800 atau 900 juta. Itu kita mengambil berapa hektar lagi. Jumlahnya kalau di Pancalang sana untuk pesantren selanjutnya kurang lebih ada 11 atau 12 hektar. Tapi waktu itu ada ini penambahan 2 hektar setengah ini duitnya kurang. belum selesai, katanya tim kemarin nakih kepada kami, bolehlah takih kepada kami, saya akan menjawab insya Allah, saya sampaikan kepada jamaah, mohon didoakan. Didoakan, semoga Allah memudahkan urusan pembayaran tanah tersebut, karena insya Allah nanti majelis ini sesaat di sini, sesaat di sana, nyantailah rekreasi ke sana lebih luas nanti. Ada pohon mangganya, tapi mangganya tetap tidak boleh dipetik oleh jamaah. Banyak pohon mangganya, kalau petik habis nanti anak-anak tidak makan. Pohon mangga banyak, ada berapa ratus pohon mangga, nanti dilihat di sana. Dan juga kami buka kepada siapapun yang ingin berkiprah di pembangunan pondok. Ini pondok putri akan kita bangun di depan ini. Mohon, ini depan ini kita akan bangun di samping rumah. Kiri ini kita akan bangun 3 tingkat, mungkin kurang lebihnya 16 kamar. Ini pondok putri sangat kurang tempatnya. Dan alhamdulillah saat ini pembangunan pondok putri terus dinaikkan. Kemudian di belakang kita akan bangun toilet kurang lebihnya ada 50 kamar mandi. Dan semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Dan juga mohon didoakan program yang paling besar saat ini lagi berjalan. Itu targetnya. Targetnya kita ini ada berapa tingkat? 3 tingkat dengan kurang lebihnya 26 lokal. Itu harus selesai 2.5 bulan lagi. Jadi program hanya diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Memang kita begitu, kita pacu terus para sesepuh yang berjuang di dalamnya agar tidak tidur malam juga. Jadi alhamdulillah para sesepuh insyaallah dimudahkan untuk menyelesaikan pembangunan itu untuk 3 bulan, 4 bulan, dari 2.5 bulan lagi. Mohon didoakan. Ini yang kami perlukan, ini yang terpenting. Anda mendoakan semoga semua yang berjuang diberi ketulusan, keikhlasan, diberikan segala kemudahan. Dan semoga, dan juga mohon didoakan juga, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini ada akad nikah bagi siapapun yang ingin berdiskusi, ngobrol dengan kami setelah acara akad nikah. Mungkin tidak bersalaman, tapi setelah acara akad nikah kita duduk seperti biasa, ngobrol, nyantai, sampai tuntas urusan dakwah, urusan perjuangan. Dan sekaligus kita doakan ada yang meninggal dunia, almarhum salah satu keluarga santri. Ada satu jamaah yang istimewa dari santri depan, masya Allah. Ah, semoga Allah mengampuni beliau yang biasa di barisan terdepan. Ini insya Allah panjang umur semuanya ini. Barisan terdepan sudah meninggal satu, yang lain panjang umur. Nanti mundur nanti gara-gara barisan terdepan. Yang meninggal ini biasanya di barisan terdepan orangnya. Yang lain panjang umur semuanya. Baik, insya Allah ya. Insya Allah, semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dan anak-anak kami dengan keluarga kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan kami dari kesalahpahaman dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, dari segala malapetaka ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala penyakit ya Allah. Dan berikan kepada kami segala kemudahan. Dan jadikan kami hamba yang bisa mensyukuri karunia dan nikmat darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dari yang hadir atau keluarga yang hadir. Atau tetangga-tetangga kami yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Dan kami mohon jadikan sakit itu sebab Engkau angkat derajat mereka. Engkau muliakan mereka. Engkau ampuni mereka. Dan kami mohon ya Allah, setelah Engkau jadikan kami ya Allah, setelah Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, kami mohon jaga perkumpulan ini ya Allah. Jangan sampai kami keluar ya Allah, jangan sampai kami keluar dari perkumpulan mulia ini. Jadikan kami ahli istiqomah di majelis mulia ini. Jadikan kami ahli istiqomah di majelis mulia ini. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, tidak ada hambamu, ada yang menyakiti kami, ada yang zalim aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka. Ampuni mereka ya Allah, sebesar apapun kesalahan mereka kepada kami. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, Ya Allah yang maha tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah. Kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Yang berjuang bersama kami, ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah, dalam perjuangan mereka, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri mereka, keluarga dan anak keturunan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu, ya Allah, tentang kami, ya Allah. Jauhkan hati kami dari kesombongan. Jauhkan kami hati kami dari riya. Jauhkan hati kami, ya Allah, dari ngedengki. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram. Lidah kami dari berucap yang haram. Dan kami mohon ampuni mata kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan hukum mata kami di dunia dan di akhirat. Kami masih ingin menggunakan ini, ya Allah, mata untuk melihat Al-Quran. Ingin menggunakan mata kami untuk melihat saudara-saudara kami dengan penuh kecintaan, ya Allah. Jaga mata kami, jaga telinga kami, ya Allah. Yang tidak Kau beri mata selama ini, ya Allah, ganti dengan mata hati, ya Allah. Mata hati yang kenal kepadamu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Dan kami mohon jauhkan kami dari mukaddimah zina. Jauhkan kami dari zina. Zaman mengerikan, zaman syahwat, ya Allah. Pembangkit syahwat ada di sana sini. Maka kami mohon jaga kami dan anak-anak kami. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu buruk, busuk, kami mohon, ya Allah. Punya masa lalu zina, kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka. Ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak Kau hukum lagi. Buka pintu halal untuk mereka. Jauhkan dari pada keharuman. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang tidak punya anak dan yang tidak punya anak, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Kirimkan orang-orang baik yang bakal menghibur hatinya, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jika kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan kami berada di tempat yang mulia. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami, ya Allah, ingat kepadamu, ya Allah, menyebut namamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baca Fatihah sekali, khusus ada salah satu guru pondok pesantren Habib Husain bin Syahab dalam keadaan sakit. Semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, lebih baik dari sebelumnya. Yang meninggal juga ini dari yang tadi diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.